Paulus susulan ni usalanik manai Kolose. Kolose babae kaisana. Tolano salanik manai Kolose lalimin. Emia manai tualain salani manalilinekan. Ma emi boeo ma saudadadi esamo Kristuso. Manai tualain suubasa au o Timotius. Dadi Kristus Yesus ana manatungan so. De ami dua mamahena. Ela leobena. Ika aman manetua lain, sebabae pepalak masuda molek ni emi basa-basa mala. Ami mama nene hatahu lilafa dalai, emi mama here Kristus Yesus. Ma emi suelai manetua lain hatahu linalaboe. Hundia de, nai leleko ami hule haladuife emi sona, ami moke makasi tatas esaneo manetua lain, ko italamatuan Yesus Kristus aman. Emi mama hele ma, emi suelai, nanahu emi mamahena, manetua lain sadiafe emi hata esanai nusa sodaka. Emi mamanene basade de akdia. Lek ala tui benga halamalau lendoro sanew emia. Halak manene manetua lain dia, nakapetila leo basadae bafakalala ena. Boy mahalak dia, nini babae papalak nakandofe hata hulia sodana. Sama leo, emi hapu babae papalak mulai neme lelek ko emi mama nene alat tui benga mana tualain sesuela lain na newe mia. Epa fras ko ami tolano sesuela lain dia le tui benga dede andia newe mia. Epa fras ia Kristus malalau maono mana lilinekan ko nalalau naono suane ita paluna. Dia nde na fada aminae Huno manetua lain dula dale na koasana de, emi masue malayao. Hundia de, ami mamanene de diangia boema, ami hule haladuife emi tatas esa. Ami moke manetua lain, kodai nga manetua lain dula dale na, fe emi dudu amatane mamalelak, nalusa emi bubuluk matalolole, manetua lain hihi na naun. Noenok londiaka, Debe saka emi hapu maso datunga, manetua lain hihina naun. Boe matau madalena, nama hoko tatas esa. Nalusanai basa dedeak lalaena dalek, emi hapu mabuna mabua tatau nunu imalole. Boe ma emi boe tai malilak manetua lain. Ela leobeena, manetua lain kuasa matua mademana, anatao natia nahele emi. Nalusa emi lua lepa mabe idoi dosoka. Nai basa dedeak lalaena dalek, no nama hokok ma dudu analuk. Boy mamoke makasi neu amaka. Nana hukande, amak dia suelai emide, emi manda sipo hatafo, ana sadiabasan, baen neu salami nalanai nusa sodaka dalek. Ana sui nala ita teme, ko asa makahatu kamai. Boy manau ita leo, manetua lain ana sesuena, Nusan dale ne. Nana hu anandia de suiti hanala ita. Boema, ana fedo odo ampon ne ita sala singo nala so. Kristus ndebeena, manetua lain awinana, dula mangaledon fonana nita ta. Kristus ndebeena, ana uluk, pole naheni basahata nana nakadadadik lalaena. Manetua lain nakadadadik basahata manai nusa sodakala, Mama naidae basa kalalala ena. Boema, basa hata nana nika kalama, nana nika taakala. Konde dula dale mana kuasa ma, mana paleta kalalala ena tunga Kristus. Lalaya ma, dae basa ka, mana tua lain nakadadak dikasa, tunga Kristus, masuane Kristus. Basa hata lala ena, beta dak difate, Kristus dak dinakahuluk so. Mahu kande basa hata lala ena esa esak neu mamanana. Kristus le dadi langak neu aoka, ko aok dia salanikala. Nanahu, Kristus le dadi salanikala oe mata masodana. Dia le hata huli makasososak po, anafu afalik neme mamate samai. Ko suekan dia le, nananita nalelak neme basa hata lala ena mai. Manetua lain pelai esa kuasa paleta neu Kristus. Nana hukande Kristus de, bahasa hata lala enamalo lefalik lo mana tua lain po bahasa hata manai debafaka mamanai nisasoda kaboy. Mana tua lain tau bahasa silala tunga Yesus mamatena na yanggangek lain. Maka huluna emi do kameme mana tua lain mai. De emi musumon nana emi hadata tau ma dudua fimangalau mala. Sehu besat ia no manetua lain ana na mamate na de manetua lain tau na emi tututi na nato mo nana malo lefali. No enok dia emi hapu masa sale matak mo manetua lain no heheo hihilu malalao matetu mandak masara singotar. Sehu tau lebeo emi musilili neka mahele ma mapadek mahele nai emi nama hele madalek. Boso nalosak, emi pu iheni nama hehenak, po nana febasak nu emi. Nailelek emi sipok halamalole maneme, mane tualai nama aya. Halamalolen dia, nana tui benga basak neu, hata holi manai deba fakalala ena. Mahu noenok dia, deau Paulus, dadi malalau maono boy. Desak ia, hau nau doi dosa suanu emi paluma. Hau nau au au pahanga doi dosonana huau. Nau tawati tu Kristus doi dosona suanu salaminal. Ho Kristus au nande salamik silala. Mane tua lain hele au dadi malalau maono ni salaminala. Ho emi paluma. Au musetui dengan laiesak mane tua lain halandia lalaena. Hau tui benga halak poneme teu netek eli la maya. Mane tua lain na funin soa neu hata huli deba fakalala ena. Pehu besat ia nana tui bengak neu mane tua lain salami nala so. Mane tua lain nau na fada salami nala nae hala na funin dia malole na seli soa neu hata huli deba fakalala ena. Hala na funin dia nde Kristus nai emi dalem dale. Dede andia sesuana nai kaolo beo emi mama hoko sama-sama mo mane tua lain nai mama na mandela masa ana dale. Kristus ndian de ami tui bengan neu basa hata holi lala ena. Ami manoli mafadas ma ami fes na samenedak inik basa ami duduafin lala ena. Ami hihi ma de beso na ami nau mo basa hata huri lala ena leo mane tua lain mai ko nama hehele nala latia la hele nana hu ala dadi esalo Kristus so hu kandede de ambia de au puse lai pana nai lau ono kadalek au ala lau ono unik de ibalakai ko Kristus fe neu au lala ena de ibalakai dia henuk no mana itu lain kuasa na, na ya sok dan adalek. Kolose baba ekadua na, au nau emi bubuluk, tau leo bede au puse lai panahan sili, suanu emi ma suanu sila fo manai laudikiala. Boema, suanu hataholi fo beta lalelak matalalole aufa. Au tau basa silala, fo ela sila dalenala, latia la hele ma la suela la yao, na losa tututi na nato nala, latia la hele. No enok dia, sila la lelak te ete ema, lama hele boema, ala bubuluk manetua lain dede ana hufunina, fonde Kristus. Kristus nde suina bei manetua lain manate tenon, ma malelan la laena, fo maka huluna, nana na funik dia. Awa fada basa dede ak ia la enuemi, fodainga hata holi boso kedin di unala emi, ninik dedea kakola make mamina nala. Nana hu leo me au doka eme emi mai, te hu bole tafa datae, au nai emi talada. Ma au ama hoko nana, awita emi tek esa dalek esa, ma emi namahehelem neu Kristusa, natea nahele. Emi sipo Kristus Yesus dadi leo lama tuak so, hundia de, ela lobena emi dadi esamon. Ma mahu mauka nai Kristus dalek. Ela lobena emi mapadedik emi masodama neunetes esalain ponde Kristus. Ela leobena emi boeta imama hela Kristus. Tunga hata fola noli basa neue miaso. Boema ela leobena emi mama hoko ma moke makasi bauka neu manetua lain. Ela leobena emi manea matalolole kodainga hata holi bosa fufudi odok nala emi. Ninik hata holi de bafaka malela sesua nanda ta nala. Konini kada momopo mamate. Mana te tenok silala ala tamai leme Kristus maifa. Te leme kada hata holi de bafaka hahapuna maleme dula dale komana kuasa de bafaka nolala yamai. Nana hubasa manetua lain hadata taon lala ena. Hapun nai Kristus aupa hata holi dai bafana dalek. Mahukan de, emi dadi esa mo Kristus de, emi hapusoda matetuka. Nanahu Kristus de bena, malangan neubasa dula dale, mana kuasa ma, mana paleta lalaena. Hukan de emi dadi esa mo Kristus de, emi nana sunat. Tehu, tanana sunat ninik sunat ko hata holi dai bafaka, tau kafa. Teneme sunat ko Kristus taoka. Kristus ko manase ipoi emi neme hadata tawa masala masinyoka kuasa namai. Nanahu, nai lele ko ala salani emia, emi nananatoi sama-sama mo Kristus. Boema, no salani kliya boede, emi nanatao no sudafalik sama-sama mo Kristus. Nanahu emi mamahele manetua lain kuasan ko, mana taona soda falik Kristus neme mamate samaya. Maka huluna emi mate tunga samaneka. Nana hu emi masala masingo mahukande emi tanana sunat tunga aupa kafa. Te hu besak ia mana tualain taona soda falik emi sama-sama mau Kristus. Ana fedo odo ampon neu ita salah singo nalaso. Ma ana si heni ita sesula hutan. Ko nakaseti ita tau hata esa no eno dalak ko nini susa soe fe ita. Ku no sesula hutak dia, nana lonang gangek nai aing gangek ade, manetua lain lo seheni basa kalak suanu ita. Nai aing gangek lain, Kristus tau naladula dalek ko ala paleta ma ala kuasa, basa-basa smalehenis. Ana tau nabasa de bafak kalita, ana hela nos, sama leo hata holi nana tahan ala. Nai lele ko ana tau feta faise sengina. Nono kabai hata holi nana huku kala. Ko ana taos dadi natutuduk esa nai lea matan. Hundia de, boso po ilotak hata holi se salak nu emi. Lae neu nanaan ininuk. Do lae neu feta bula beuk. Lae neu faisabata. Ma lae neu agama fai. Ma lole fe efe enala. Nana hu basa silala. Kada salauk neme dedea mana mai kala. Tehu matetu nasona de Kristus. Boso po ilotak hata holi fo. Tako nakala loyao na do nama hele atanusa soda kala. Tao nakatutudak emi. Te hata holi ndia. Ana ko ao nini kudua afida e bafana. Boema nama tutua nama dedema aona. Nini ninita nala. Malosa ana taho una hele Kristus. Dading dia malanga nafa. No Kristus sehela na nolende, aopaka, nana nakabubuik ma, nana tao nakabubuak dadi esa. Hukande, ua kakaluk ma buu mole kala, boy ma alamoli dadi tunga, mane tua lain hihi na naun. Emi mate sama-sama mo Kristus o, ma emi nana se ipoi basak ne medula dalek po mana kuasa de bafaka nolalaya. Na, tau leede, emi masoda sama leo hata holi fo de bafak ia de kuasa nala sala. Tau le ede, emi betunga nakane netek konae, boso toto ia, boso malame india, boso koilae ia. Basa nakane netek sila, kada lae neu dedea ko pake basan sona, sesuan dandan ta sook. Basa sila la, kada nakane netek ma, nanoli ko hata holi de bafakan de tao nana. Nemak meten sona, nakane netek mananoli, boy madedea manate tenok dia, ala paleta fodainga hata holia, sene dook neu ata nusa soda kala, ma nakalo loe nakadae awinana. Boy ma, ana fetali iu awinanala, sehuba sa silala sosoan dandanta soaneu nauli hataholia hihina nau aopana. Kolose babae kateluna. Emi nana tau na soda falik sama-sama mo Kristuso. Hundia de, emi musi sanga Enok, suanu emi hapu hata manai nusa sodaka. Fonai be, Kristus paleta sama-sama no manetua lain. Tau emi dudua afim, neu dedeak manai nusa sodaka. Foboso dudua dodo dedeak manai dai bafaka. Nanahu, emi mate basa sode, emi sodama, nana nafunik sama-sama no Kristus, nai manetua lain dalek. Manai lelek fo anana tudu seluk awina nasona, emi boyo nana nitak, emi mandela masaa, samana leo, ndia boe. Hundia de, tao maka mate emi hihina naudai bafam, fo ana tao nakalulutuk emi masodama, fonde sesua piaoka, dedea takanda kalafa, nasa sesawa namasuka, hihina nau mangalauka, ma tene petaka, nana tene petaka, sama no susongo tatangoka. Dedea matak leo sila kalande, tau lama netua lain na manasa hata holifo, ta manatunga nanafa. Maka huluna, emi boyo tunga hihina nau mangalauk silala, dek lele ko ana be kuasa emia. Tehubesat ia, elalo vena, emi tuu tapaheni basa mangalauk silala, neme emi dalem dalemai, fonde, boso boy mamana sabai, do makase sebok do mapeda dalek niu hataholi. Boso kalua dede ako kola, do doki alik, do dede amangenggeok neme emi basam dalemai, makan dondok. Esa boso nasa pepeko nasa nandali esa boem, nana emi tuu tapaheni, soda palakano, basa hada palin lalaen aso. Desak ia, emi haku soda beukade, emi dadi hataholi beuk so. Mana makadadadik emia, fo manetua lain, ana tau nabibeu emi nakando, tungan dia mata aon. Dedeak ia tete tutudanae, fo ela emi malelak manetua lain no matetu mandak. Basa dedeak silala, mate enande, leome hataholi Yahudi do, hataholi ta Yahudi, hataholi nana sunat do, hataholi nana sunat betak, hataholi manamai do, hataholi malela hadatak. Ata do malangan boyo, basa-basa sama. Nana hu Kristus nde, basa hata lalaena. Ma ana dadi esa no basa hata lalaena. Tula no kande beena, mana itu lain hata holi kamai Helen, mana itu lain ana suela yemi. Boema, ana hele emi dadi india nu hehelin. Hundia de, emi busi maturu sesuela laik, emi dale ma musi malole, emi manu dale nakaloe nakadayaok, dale manga nauk ma makatatakak doi dosok. Esa boso hai lain na manasa esa boen, esa fedo odo ampo no esa, mete ma esa bina peda dalek no esa. No na mahokok, lama tua ka ana fedo odo ampo no emiso. Tehu, nana paluk nan selia, de emi musi masue malayao, nana susuela laik dia, de paa na kabubua emi basa-basa mala, na losa emi dadi matetu mandak. Ela leo bena, mole dame fo Kristus fen nai emi dalem dalea, nde naketu basa emi nakeketum lalaena. Nana manetu alain na lao emi, suanu emi dadi lima ek neme auk esamai, fo ela emi masoda nai, mole dame fo maneme Kristus amaya. Ela leo bena, emi moke makasi neu lamatuaka. Ela leo bena, Kristus nanolin fo henuk no babae papalaka, ana susi leo emi dalem daleneu. Ela leo bena, esa na noli esa, ma esa na noli na fada esa no, dudua afi matetu mandak. Ma kame na kame masmur, ma kokoa kikiok, boema, ma kame hataholi kama hele kala na kame nala. Ma kame soa neu manetua lain ma, moke makasin neu nai emi dalem dale. Basa hata po emi tau noin, do emi kokola kana, emi musi taon ma kokola kana ninik lamatuak Yesus nadena. Moke makasi neu amak moneto lain, suanu hata fo, Yesus tau noin neu emia. Tulano tulano sawina kalalemin, makatele niu emi saotoma, nana hatahuli kamahele kala, hada tatawan musi ilong dia. Tolano saoto kala lemin, sue lai emi sawina mala, boso tao bala kaik neus, ni iana la lemin, emi dadi hatahuli kamahele ksona, emi manu, bela bauk soane tunga ina amak paleta na tatas esa. Nana, hada tatawak lom dia kande, nanda no manek walain dalena. Tolano komana dadi amak ala lemin, boso tao maka hedik emia namala dalena, ko boso nalosa ketu namahena nala. Tolano komana dadi ata la lemin, ela leo bena, nai basa de deak lalaena dalek, emi tunga emi malangam, manai de bafak ia paletana. Boso tunga paletana la, kada nai lelek ko emi malangama, na nea emia, ko suekande emi malangama, anakoa kio emi. Tunga paletana la, no daleka te matuak, hukande emi sehada holomata neula matuak, Yesus. La denu emi tau no isudi ka tau no ibek ndia boe, ela leo bena, emi tau no in no daleka te matuak, no noko baide, emi malalau maono la matuak kandendia, te emi ta malalau maono kada, hata holi da ebafa kafa. Mafandendelek te, neuko se, emi sipongadi neme la matua kamai. Hata fo la matua kasadia basan, sua niu hata holi kama helenala, niu kose, niande anafen neu emia. Nanahu, malanga matetu mandak, ko emi malalau maono kande, Kristus mesakana. Maseto salak sona, ana lua lepa aon salak ndia. Nanahu, la matua kata, mete matakfa. Kolose babae kahana. Tolano komana dadi malangan na lalimin, ela logena, emi tau emi ata mala, nondos matunga matetuna. Nana mafandendelek te, emi boyo manu malangan esa, na inusa soda kaboe. Ela logena, emi hule haladoi, no mangatek, mamanea matalolole. Boe ma, moke makasi neu manetua lain. Hule haladoi feami boe, ko ela manetua lain, feami failoak malole. Sua neu amitao, mamaloloa halak, laene Kristus dedea na hafunina, nana hukande dedeak ndia de, au masok bui. Hundia de, hule haladoi fodaina au hapu afada, mangaleledo dedea, nana nafunik ndia, no mangaledok, tunga eno dalamatetuna. Nai emi tututi na natom mo, hata holi kamhehele ta kaladalek, ela leo bena, emi masoda no dudu afi, matetu mandak, mapake basa failoak lalaena, no malole. Ela leo bena, dedea kokolak po emi kokolakana, muse nimi na mahokok fe hata holi, mahata holi hi, na manenen tatas esa. Ela leo bena, emi bubuluk, tau leo beko, emi muse mata hata holia na tatane nala. Kikikus, ko ita tola no sesuena, ne ko se na fada emi, basa hata la laena, laeneu au. Ana lili ne kanai, katao no ikadalek, sama-sama no au. Soa neu la matuaka. Hawa denu ni ilawe mineu, ko daenga emi bubuluk ami sodama, ko emi mamahoko. Ne ko se, onisimus ni isona, ana sama-sama no tikikus. Onisimus ia, emi hataholim dia, ko hataholi manalili nekak de ami sue lain. Neko se, tikikus anatui basa, hata mandadik manai au mamanang ia. Aristarkus, ko sama-sama no au, naibui dalea, ana haitua fe emi na teak boe. Leon diak boe, Markus fono Barnabas ina aman, ka afadikala, au hai tua fei ni halak ae, mete ma Markus ni isona, sipo kana no malole. Yesus honade Justus boe, neme hata holi Yahudi, ho lama hele basa neu lama tua fi Yesusa. Ka da sila telu mesa kasade besak ia, ala tau no ilo awa, ho ami sama-sama, makala laok mana tua lain bela baun. Ala tulu faliau te. Na teak neme epafras, emi hata holin dia boe. Kristus Yesus atan dia, ho ana mangga tehule haladoi tatas esa seeni. Ana no ke teeteene umane tua lain, ho ela emi, nama hehele ma, dadi natea nahele. Ma emi, mama hele teetee, ho dainga, emi tunga mane tua lain hihina naun lalaena, no matetu mandak. Awita matang, ana tao no ipuse laikana, suanu emi. Boema, suanu hataholi laudikiala, lo hataholi, hiera polisala. Dote Lucas, ho ita sue laika, no demas, ala haitua feemi na teak boe. Manduku malosak ami na teama, ni tolano kamhehelek, manai laudikiala. Boyo, neu nimpa, maneu tolano kamhehelek, Komana hule haladoi nai umanala. Emi les basa susulak ia sona, sanga enok po, tulano kamehelek manai laudikiala, ala les susulak ia boe. Leondiak boeo, emi musi les matam susulak po, ala haitua fe emi neme, laudikia maya. Mama fada arkipus po, ana tao nakababasak ndia bela baun, Sua neu nalalau naono lamatuaka. Na teak neme au, Paulus, au mesangan de sulak babaek ia. Boso mafandele henin te, besak ia, au benaibui dale. Ela leobena, lamatuaka fe babae papalak newemi. Hada holomata neme ami, Paulus.